terkadang membingungkan umat masyarakat. Ya, satu contoh makanan apa ini, kasus. Nah, di sini disebutkan merek tertentu bahwa MUI mengharamkan, sementara presiden menghalalkan. Nah, ya, Allah musta'an. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, perkara yang samar-samar itu, sungguh dia telah memelihara dirinya dan kehormatannya, agamanya dan kehormatannya.